apa hukumnya perempuan yang masih gadis beriktikaf? Ya, iktikaf boleh aja bagi perempuan, tapi dengan syarat aman dari fitnah. Ada tempat khusus untuk perempuan, tidak bercampur baur laki-laki dengan perempuan. Baik.